Bismillahirrahmanirrahim. Wa qul li'ibadi yaqulu allati hiya ahsan. Inna syaitana yanzaghu bainahum. Inna syaitana kana lil insani aduwwan mubina. Rabbukum a'lamu bikum in yasha' yarhamkum aw yasha' yu'adzibkum wa ma arsalnaka 'alayhim wakila. Wa rabbuka a'lamu biman fis samawati wal ard wa laqad faddalna ba'dhan nabiyyina 'ala ba'd wa atayna Dawuda zabura. قال الإمام سعد رحمه الله وهذا من لطفه بعباده حيث أمرهم بأحسن الأخلاق والأعمال والأقوال الموجبة للسعادة في الدنيا والآخرة berkata الإمام سعد رحمه الله di dalam tafsir surat Bani Israel yakni Al-Isra ayat 53 sampai 55. Qul li'ibadi yaqulu allati hiya ahsan. Katakanlah wahai Muhammad kepada hamba-hambaku. Yaqulu allati hiya ahsan. Hendaknya mereka berucap, bertutur kata, berbicara dengan yang baik, pembicaraan yang baik, tutur kata yang baik, ucapan yang baik. Inna syaitana yanzaghu bainahum. Kenapa demikian? Harus bertutur kata yang baik, berucap yang baik, berbicara yang baik. Sebaliknya ya enggak boleh meledek, menghina, mencaci maki, merendahkan. Kebalikan daripada itu. Apa alasannya? Kenapa demikian? Diberikan alasannya oleh Allah Subhanahu wa taala, inna syaitan yanzaghu bainahum. Sesungguhnya syaitan berusaha merusak hubungan antara satu dengan yang lainnya. Berusaha mengadu domba antara satu dengan yang lainnya. Berusaha menghancurkan antara satu dengan yang lainnya disebabkan karena ucapan, ucapan yang tidak baik. Sehingga kalau kita melihat dari dahulu kala maupun sampai sekarang di masyarakat, ketika ada satu dengan yang lainnya saling meledek, bahasa sekarangnya saling membuli, menghina, mengumpat, mencaci, mencela dan lain sebagainya. Ada ucapan-ucapan yang akan memecah belah antara satu dengan yang lainnya. Tidak sedikit di antara mereka balas dendam, sakit hati. Bahkan waliyadzubillah, na'udzubillah, sampai saling baku bunuh. Karena ucapan yang menimbulkan permusuhan. Sehingga gara-gara satu ucapan saja kawannya dibunuh. Gara-gara satu ucapan saja, kawannya dimusuhi. Gara-gara satu ucapan saja, kawannya dipukul. Dan itu membekas. Setahun, dua tahun, tiga tahun, sepuluh tahun. Mungkin sampai 20 tahun, mungkin sampai seumur hidup. Gara-gara satu ucapan. Disebabkan karena satu ucapan saja. Terasa atau tidak terasa. Sehingga Allah subhanahu wa ta'ala membimbing kita. Jangan sampai menghina orang lain. Ucapan, tutur kata, komunikasi, berbicara, hiya ahsan. Allati hiya ahsan. Berbicara yang ahsan, bukan hasan, ahsan, yang lebih baik. Tutur kata yang lebih baik. Inna syaitana kana lil insani aduwa mubina. Sesungguhnya syaitan bagi manusia adalah musuh yang sangat nyata, yang sangat jelas. Maka berkata Imam Sa'd rahimahullah, wa hadha min lutfihi bi'ibadih. Ayat yang mulia ini adalah termasuk kelembutan Allah terhadap hamba-hambanya. Aidzu amarahum bi ahsanil akhlaq. Yang mana Allah perintahkan kepada mereka untuk berakhlak dengan akhlak yang mulia. Berbuat dengan perbuatan yang mulia. Berucap, bertutur kata dengan kata yang mulia, yang baik, yang sopan, yang santun. Tidak menghina orang lain, merendahkan orang lain, meledek orang lain, bahasa sekarang membuli orang lain. Dengan bertutur kata yang baik akan mendapatkan sa'adah fid dunya wal akhirah. Kebaikan, kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Faqala, maka Allah berfirman, kata Imam Sa'd rahimahullah di dalam tafsirnya, wa qul li'ibadi yaqulu allati hiya ahsan. Maka katakanlah kepada hamba-hambaku, hendaknya mereka berucap, bertutur kata dengan ucapan yang baik, yang lebih baik, yang sopan, yang santun, yang ramah, sehingga tidak tersinggung orang lain ketika mendengarnya. Wa hadha amrun bi kulli kalamin yuqarribu ila Allah. Kata Imam Sa'd rahimahullah, ini perintah mencakup seluruh ucapan-ucapan, tutur kata, kalimat, baik itu yang mendekatkan, sifatnya yang mendekatkan diri kepada Allah, mengqiraatin, dari bacaan, dari zikir, dari ilmu, dari amar ma'ruf nahi mungkar, wa kalamun hasanun latifun ma'al khalq. Baik juga ucapan yang lembut, yang sopan, yang santun sesama makhluk. Sesama makhluk. Ala ikhtilaf maratibihim wa manazilihim. Walaupun berbeda martabat dan kedudukan mereka, tetap harus dengan baik, sopan, lemah lembut. Wa annahu idza dara al-amr baina amrayn hasanayn fa innahu yu'mar bi ithari ahsanihima in lam yakum al-jam' bainahuma. Kata Imam Sa'd rahimahullah, sesungguhnya apabila seseorang bertemu antara dua kebaikan, maka yang diambil, yang dipilih adalah yang lebih baik daripada keduanya. In lam yakumul jama' bainahuma, apabila tidak memungkinkan untuk digabung. Perkara yang pertama baik, yang kedua baik, cari yang lebih baik. Kalau seandainya kedua-duanya enggak bisa digabung. Tapi kalau seandainya kedua-duanya bisa digabung, ya silakan. Ya gabung. Semuanya baik. Wal qaulul hasanu da'in likulli khalqin jami' khuluqin jamil wa 'amalan salih. Fa inna man malaka lisanahu malaka jami' amrah. Ucapan yang baik, da'in likul khuluqin jamil, ucapan yang baik akan mengajak kepada akhlak yang baik. Ini tidak hanya teori, prakteknya yang paling penting. Dan meminta kepada Allah agar Allah memberikan hidayah kepada kita, agar selalu diberikan taufik oleh Allah untuk bertutur kata yang baik. Apalagi mungkin dari kecilnya memang sudah kotor ucapannya karena pergaulan, karena teman, karena lingkungan, karena masyarakat, terbawa akhirnya, sehingga harus dirubah. Amalan saleh, amalan yang saleh pun juga bisa diraih dengan ucapan yang baik. Fa inna man malaka lisanahu, karena sesungguhnya bagi mereka yang menjaga lisannya, maka dia akan menjaga seluruh perkara kehidupannya. Wa qauluhu inna syaitana yazaghu bainahum, firman Allah subhanahu wa ta'ala, sesungguhnya syaitan yazaghu bainahum, berusaha untuk merusak hubungan antara mereka. Merusak hubungan baik dari segi dunia maupun akhiratnya dengan ucapan yang buruk. Akhirnya bermusuhan, akhirnya bertikai, akhirnya berpisah selamanya. Kekeh antara satu dengan yang lainnya, keras kepala. Fadawa'u hadza, terapi obat dari ini semua, alla yuti'u fil aqwal ghairu hasanah allati yad'uhum ilaiha. Obatnya, terapinya, jalan keluarnya apa? Kata Imam Sa'di rahimahullah, alla yuti'uhu fil aqwal ghairu hasanah, jangan sampai mereka mentaati atau berucap, bertutur kata kecuali dengan tutur kata yang baik, yang indah, yang sopan, yang santun, yang tidak menyinggung orang lain. Alati yad'uhum ilaiha, yang kebanyakan manusia secara umum harus mengajak kepada ucapan yang baik. Wa an yalinu fima bainahum, dan hendaknya mereka saling lemah lembut antara satu dengan yang lainnya. Liang kami asyaitan alladhi yanzaghu bainahum, agar syaitan terpukul, terputus dari usaha memecah belah antara satu dengan yang lainnya. Fa innahu aduwwul haqiqi alladhi yanbaghi lahum an yuharibuh. Karena sesungguhnya setanlah musuh yang hakiki, yang seharusnya manusia untuk memerangi setan. Karena setan mengajak manusia liyakunu min ashabis sa'ir, mengajak manusia agar mereka menjadi penghuni api neraka. Wa ma ikhwanuhum, adapun kawan-kawan mereka. Fa innahum wa in nazaga asyaitan bainahum. Taruhlah kalau seandainya syaitan berusaha untuk memecah belah antara satu dengan yang lainnya. Wasa'a fil adawah, dan berusaha untuk membuat permusuhan satu dengan yang lainnya. Fainal hazm kullul hazm as-sa'i fi dhiddi aduwwihim. Yang harus dijaga sekuat tenaga semaksimal mungkin adalah berusaha bagaimana melawan syaitan, melawan tipu daya syaitan. Wa yaqma'u anfusahumul amara bisu, dan hendaknya mereka saling menahan amarah yang buruk, amaratus su, keinginan-keinginan yang buruk. Allati yudkhilu syaitan min qabilah man qablaha, yang mana syaitan akan bisa memasukkan kepada orang-orang yang memang wataknya memiliki penyakit. Wa bidzalika yuti'una rabbahum wa yastaqimu amrahum wa yahduna lirusydihim. Dengan demikian itu maka mereka akan bisa taat kepada Allah, istiqamah di atas al-haq, diberikan hidayah di atas petunjuk siratal mustaqim. Yaitu dengan tutur kata yang baik. Ini tidak sekedar teori. Ucapan baik, baik, baik, baik, tidak. Tetapi ini juga harus dipraktekan. Kalau susah, memang wataknya sering kasar, mintalah kepada Allah. Ya Allah, bimbinglah aku agar selalu bertutur kata yang baik. Minta kepada Allah. Karena memang susah lisan ini, susah ucapan ini, susah tutur kata ini, selalu meledek orang, menyinggung orang, membuli orang, menghinakan orang. Kalau kamu mau bertaubat, minta kepada Allah agar Allah meluruskan lisanmu. Mintalah kepada Allah agar Allah membimbing lisanmu. Mintalah kepada Allah agar Allah subhanahu wa ta'ala meluruskan segala perangaimu, baik lisannya, perbuatannya, tingkah lakunya, dan lain sebagainya. Karena tidak ada daya, tidak ada upaya, sehebat apapun dia, walaupun dia cerdas, walaupun dia hebat, di kelas selalu ranking 1, tambah lagi dia sudah S1, S2, S3, seluruh S dia tembus, tetapi tetap saja tutur katanya buruk. Ini orang tidak belum diberikan taufik, tidak diberikan taufik oleh Allah. Tetap saja mencaci, mencela, mengumpat, menghina, membuli orang dan lain sebagainya. Orang-orang yang seperti ini mintalah kepada Allah. Sama kita juga meminta kepada Allah. Ya Allah, bimbinglah ucapan kami. Ya Allah, luruskanlah ucapan kami. Ya Allah, berikanlah hidayah kepada lisan-lisan kami. Istiqamah, petunjuk, sehingga tidak menghina orang, merendahkan orang. Tahanlah lisan-lisan kami dari ucapan yang buruk, yang jelek, yang bisa merusak hubungan antara satu dengan yang lainnya. Minta kepada Allah. Kenapa harus minta kepada Allah? Karena Allah yang mengatur. Allah yang mengatur itu semua. Oleh karena itu, minta bimbingan kepada Allah, minta hidayah kepada Allah, minta taufik kepada Allah, minta agar lisannya diluruskan, diberikan jalan yang lurus, petunjuk, sehingga tidak menyakitkan saudaranya. Karena sehebat apapun dia, sepintar apapun dia, tetap kalau tidak diberikan hidayah oleh Allah, maka tidak akan bisa. Tetap dari lisan itu akan ketahuan. Oleh karena itu, mintalah bimbingan pada Allah. Karena tidak ada daya, tidak ada upaya, melainkan semuanya datang dari Allah. Wala haula wala quwata illa billah. Seseorang bisa istiqomah karena petunjuk dari Allah. Seorang bisa istiqomah karena hidayah dari Allah. Seorang bisa istiqomah karena taufik dari Allah. Bukan kepintaran dia, bukan kecerdasan dia, bukan kehebatan dia, bukan kemampuan dia di dalam ini dan itu, bukan. Semuanya adalah datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala selalu membimbing kita bertutur kata yang baik, berucap yang baik, memberikan hidayah, petunjuk kepada kita semua. Sehingga tidak sekedar teori kita baca, baca, baca, tetapi prakteknya tidak ada. Waliyadu billah. Fadasallahu al'afu wal'afi wassalamah. Wala haula wala quwata illa billah. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Faddal wa barakallahu.